Kota Medan. Sulidu hita maboto Kota Medan manang nari dia. Adong do edde nama cai terkenal saunari judulna Anak Medan. Para musik nami, doto tulang poster si hotang. Padomu masulimi dohot kibo nisian dolin si boyai. Asalam jebu. Baim malagu Anak Medan.